suami yang menzihar istrinya. Apabila seorang suami tersebut tidak mampu melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut, apakah boleh menggantinya dengan memberi makan 60 orang miskin? Iya. Yang Anda mau tanyakan adalah apakah memberinya tersebut boleh sekaligus atau perharinya 1 orang selama 2 bulan? Apakah makanannya tersebut bisa diganti dengan uang seharga makanan yang diberikan tadi? Waktu pembayaran kafarahnya langsung setelah zihar, ataukah boleh digantikan di waktu yang lain ketika suami tersebut mampu untuk membayarnya? Baik. Di sini masalah zihar disebutkan oleh Allah Ta'ala kafarahnya adalah membebaskan budak, kemudian berpuasa 2 bulan, kemudian apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Iya. Di sini kalau dia, budak tidak ada tentunya, dia beralih kepada berpuasa 2 bulan. Iya, di sini dia butuh melihat dia sanggup atau tidak. Iya, kalau puasa Ramadan 1 bulan sanggup, tidak ada kalanya, tidak ada yang bolong. Iya. 2 bulan apa bedanya? Kan begitu. Tinggal tambah aja lagi 1 bulan. Artinya kalau Ramadan dia biasa apa kodok enggak? Apakah dia bisa apa? Dia biasa mengkodok atau tidak? Kalau dia, misalnya sudah kebiasaan Ramadan itu bisa sanggup 30 hari, ya maka sama aja Ramadan tambah lagi Syawal misalnya, tidak ada masalah. Ya, dia sekarang di sini ya sekedar jadi dikatakan di sini apa? Jangan sampai dia mengatakan tidak sanggup hanya karena berat. Hanya karena berat sehingga dia pun tidak sanggup. Ini tentunya hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Dari mana dia tahu dia tidak sanggup? Sementara Ramadannya misalnya full terus, tidak pernah ada bolong. Ini kan berarti 1 bulan dia penuh. Ya. Kalau sudah terbiasa 1 bulan, apa bedanya dengan 2 bulan? Tinggal apa dia? Tambahkan waktunya. Ya. Maka di sini tentunya tidak boleh bergampangan seorang, oh tidak bisa 2 bulan, terlalu lama. Toh 1 bulan saja bisa. Ya. 1 bulan saja bisa. Ya, tinggal di apa namanya di teruskan lagi. Ya. Maka sekali lagi, mampu tidak mampunya dia itu Allah, hanya dia dan Allah yang tahu. Tidak boleh seorang bergampangan dalam masalah ini. Dan ini tentunya kalau dikatakan berat, itu hukuman dia. Kenapa dia menzihar istrinya? Dia wajib menerima konsekuensinya. Ya, kalau sekedar berat-berat itu tidak menunjukkan dia tidak bisa. Ya. Karena di sini diberikan patokan selama dia masih bisa. Ya, maka di sini saya lagi, kalau misalnya dia bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut bisa, cuman tidak mau, lantas dia membayar fidyah 60 orang miskin, maka membayar fidyah ini tidak syah, tidak dianggap syah. Iya. Karena dia masih bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Maka di sini hendaknya seorang muslim memperhatikan, tidak boleh bergampangan, bukan karena melihat oh terlalu banyak 60 hari, terlalu susah dan seterusnya, maka langsung dia mengatakan ah saya tidak sanggup. Padahal apa namanya? Saya katakan tadi, berpuasa Ramadan dia bisa. Ya, maka tentunya bulan-bulan lain pun bisa. Bulan-bulan lain pun bisa karena puasa itu di mana-mana sama. Aturannya sama, waktu berpuasanya sama dan seterusnya. Ya. Maka sekali lagi di sini yang saya ingin tekankan saja bahwa hendaknya selama dia masih bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib mengerjakan yang itu. Ya, dia wajib mengerjakan yang itu. Kapan dia melompat ke kafarah yang ketiga, maka tidak syah selama dia masih sanggup sebelumnya. Tip. Sekarang anggaplah dia betul-betul tidak bisa. Ya, dia betul-betul tidak bisa karena ada penyakit dan seterusnya. Ya. 6. Maka di sini dia memberikan makan 60 orang miskin. Yang jadi patokan di sini adalah sittina miskinan, 60 orang miskin. 60. Jadi bukan patokan apa namanya hari, tapi jumlah orang. Kapan orang yang sudah terpenuhi 60, maka sudah cukup. Walaupun itu dalam 1 hari selesai 60 orang atau 2 hari masing-masing 30-30 dan seterusnya. Maka intinya kapan jumlah 60 terpenuhi, walaupun dalam 1 hari itu sudah selesai. Nah, kemudian masalah mengundur kafarah zihar, mengundurnya. Iya. Maka di sini mengundurnya boleh. Cuman tetap dia tidak boleh bersentuhan dengan istrinya, tidak boleh berhubungan dengan istrinya sampai dia kafarah. Iya. Karena dikatakan apa? Min qabli an yatamassa. Dia harus bayar kafaro itu sebelum keduanya bersentuhan, yakni melakukan hubungan. Maka selama dia belum mengerjakan kafaro tersebut, dia belum boleh mengadakan hubungan dengan istrinya. Iya. Kalau mengundurkan sampai 2 bulan ya silakan diundurkan, tapi selama 2 bulan tersebut dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Iya, wallahu alam. Cukup.